السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. مسلمين ومسلمات من المدهر برحمة الله سبحانه وتعالى، في دلم سبح حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء فدخل الصف وقد حفظه النفس، وقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال الرجل: جئت وقد حفزني النفس. فقلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها، أو كما قال، حديث صحيح رواية إمام مسلم. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, satu laki-laki datang ke masjid dalam keadaan tergesa-gesa. Badakhala saf, terus masuk di dalam saf dan sembahyang. Faqala alhamdulillahi hamdan katiran tayyiban mubarakan fi. Lepas dia takbiratul ihram, dia baca yang tu, yang kita kata doa iftitah tu. Doa iftitah di dalam riwayat hadis dia ada tidak kurang daripada 12 riwayat tentang iftitah ni. Kita daripada kita kecil-kecil, kita mengaji agama, kita tahu doa iftitah tu macam kita baca hari ni lah. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila sampai wa ma ana minal musyrikin. Kita baca tu tidak ada riwayat dalam hadis. Tak ada. Hak adanya sekerat-sekerat ada. Satu hadis riwayat kata Nabi baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Yang tu ada riwayat. Dekat tu ya. Dalam satu riwayat lain, Nabi takbir Allahu Akbar, dia start dengan wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal ardh. Kombinasi dua ni kita punya. Okay. Tak salah lah. Tak salah. Sebab dua-dua ada riwayat. Tapi riwayat yang berasingan. Tidak bercantum. Lagi satu riwayat yang kita baca lah ni. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia kata satu laki-laki main ke masjid dalam keadaan hafazahun nafs, dalam keadaan tergesa-gesa, tercungak-cungak. Fadakhala saf, terus masuk dalam saf, takbir Allahu Akbar, dia baca alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Dia baca yang tu. Falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatah. Bila Nabi habis sembahyang, Nabi bagi salam. Lepas Nabi bagi salam, qala, Nabi kata, ayyukum al-mutakallim bil kalimat. Nabi kata, siapa tadi aku dengar dia ada baca satu kalimat? Yang tadi lah. yang sahabat yang mai kelam kabut masuk takbir, lepas tu dia baca alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Bacaan dia tu Nabi dengar. Bila habis sembahyang Nabi bagi salam, Nabi terus beralih, Nabi tanya. Nabi tanya ayyukum, Nabi kata siapa di kalangan hampa ni al-mutakallim bil kalimat, yang baca kalimat-kalimat tadi ni. Fa'arammal qawm, hadis tu kata para sahabat ni bukan senang takut, ya? Takut salah, yes. Tak bukan kata sahabat, kalau kita pun kan, tentu ustaz boleh tanya, ustaz dia bukan Nabi, ni pula Nabi kan. Kalau ustaz boleh tanya, siapa dia? Jadi tak mengaku, tak senang. Kawan sebelah tu kata dia ni, dia buat, dia buat senang, tak mengaku. Berlaku pada zaman Nabi SAW. Bila Nabi kata ayyukumul mutakallim bil kalimat, siapa di kalangan hampa ni yang ada baca kalimat yang tak pernah siapa baca sebelum ni. Fa'arammal qawm, semua dia. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyukum al mutakallim biha. Nabi kata siapa tadi? Dua kali Nabi tanya. Siapa dia tadi yang baca macam tu? Kemudian Nabi kata fa innahu lam yaqul ba'san. Nabi kata tak salah apa hak dia baca tu. Ha. Itu nak dengar. Nabi kata fa innahu lam yaqul ba'san. Dia bukan kata benda yang salah. Nabi kata tak salah pun hak dia kata tu. Bila Nabi kata macam tu, faqala rajul. Syekh ni tadi terus kata. Dia kata jitu wa qad hafazani nafs fa qultuha. Saya hak baca tadi dia kata. Saya main tadi kelangkabut sikit, dia kata saya pun penat, saya baca pendek tu lah. Ngakuat. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laqad ra'aitu 12 malakan yabtadirunaha ayyukum yarfa'uha. Nabi kata tak ada apa, cerita dia macam ni. Aku dapat melihat 12 malaikat. Nabi kata 12 malakan. Nabi kata aku dapat melihat ada 12 malaikat tadi ni. Ya batadirunaha ayyuhum yarfa'uha. Berebut-rebut 12 malaikat ini nak membawa pahala bacaan itu naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Oh. Dia ni kata kalau mengaku awal jadi dia tak faham benda bagus. Kan? Jadi ceritanya macam tu. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka hadis ni dia benda ni walaupun dibaca oleh sahabat, bukan Nabi yang ajak mula, tapi diiyakan ataupun disahkan, diendos oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia menjadi sunnah, dia menjadi satu hadis, dan siapa yang buat dia mendapat pahala seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh buat. Di dalam hadis yang kedua, riwayat daripada Ibni Umar radhiyallahu anhuma, kata dia bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh qala rajulun minal qawm Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manil qail kalimata kaza wa kaza. قال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبت لها فتحت لها أبواب السماء قال ابن عمر فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك أو كما قال حديث صحيح رواية الإمام مسلم. Daripada Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, kata dia kami tengah semayang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada satu lelaki selepas daripada takbiratul ihram, dia baca kuat sikit. Dia baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila. Kita duk baca selalu tapi tekat goyang. Ha, ini satu riwayat. So kita pun hari ini kalau kita nak baca macam ni, pendek daripada kita duk baca panjang, kita baca pendek. Tetapi niat kita apa dia? Littiba'i sunnah. Kerana ikut sunnah. Sunnah Nabi baca dekat tu. Kita buat panjang pun tapi tidak yang Nabi buat, pahala tidak seelok yang Nabi buat. Sebab hak Nabi buat tu hak paling elok. Nampak tak? Kita kadang-kadang, kita selalu kita sebut, kita suka modify. Ibadat ni kita suka modify. Nabi buat sikit, kita nak buat panjang. Kerana kita punya ingat. Kita punya ingat kalau buat banyak, pahala lebih. Dah, dalam Islam, dia kira buat macam Nabi buat tu pahala lebih. Modify ni kurang pahala. Kadang-kadang kalau melibatkan ibadat khusus, jadi berdosa. Ha, ini kita nak kena jaga. Maka di sinilah letaknya pentingnya ilmu. Bila kita nak buat satu-satu benda, biar kita ada sandaran. Kita buat macam ni pasal apa? Pasal hadis kata macam ni. So sandaran yang kita guna sebagai sandaran kita tu, benda yang kita gunakan sebagai sandaran kita tu adalah nas yang diterima oleh syarak. Quran, hadis, ini semua dia jadi sumber hukum di dalam Islam. So hadis ni dia kata, apabila sahabat tengah semayang, satu orang sahabat baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nabi SAW bila habis semayang macam tadi juga, Nabi kata manil qail kalimata kaza wa kaza. Nabi kata siapa yang kata tadi ni, kalimah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, siapa yang kata tu kalimah tu? Qala rajul minal qaum ana ya Rasulullah. Dia ni cantik, dia mengaku terus. Tak jadi lagu tadi pakat singa, pakat duk pelin, tengok tak? Dia ni terus mengaku, dia kata ana ya Rasulullah, dia kata saya yang baca. Qala Nabi SAW, Nabi kata ajibtu laha, Nabi kata aku kagum dengan bacaan itu. Ajibtulah, aku rasa takjub, aku rasa kagum, aku rasa hebat dengan bacaan itu. Futihat laha abwabus sama. Bila hang baca tu tadi, Allahu akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, bila hang baca macam tu tadi, Nabi kata futihat laha abwabus sama. Allah buka pintu lagi. Ini Nabi SAW, Allah Ta'ala angkat hijab bagi dia nampak. Nabi kata futihat laha abwabu sama, aku nampak Allah buka pintu-pintu langit kerana bacaan yang pendek itu tadi. Qala bin Umar, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab yang riwayat hadis ni, dia kata fama taraktuhunna mundu sami'tu Rasulullah SAW yaqulu dhalik. Sejak daripada aku dengar Nabi kata macam tu. Nabi kata siapa baca iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila, Allah buka pintu langit. Sejak daripada aku dengar Nabi kata macam tu, fama taraktuhunna, aku tidak pernah tinggal bacaan itu, dia kata. Aku tidak pernah meninggal perkataan itu sejak daripada aku dengar Nabi bagi tahu benda ni. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kadang-kadang dalam Islam ni dia ada beberapa benda yang amal kita buat tu sikit tapi pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang kata-kata sifat pemurah dan sifat penyayang Allah ni. Ha, yang kita duk baca bismillahirrahmanirrahim ni dengan nama Allah Tuhan yang Maha Pemurah, Maha Penyayang. Kadang-kadang tak padan benda kita buat tu sikit aja tapi Tuhan sediakan pahala besar. Itu menunjukkan kepada sifat pemurah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Tauban radhiyallahu anhu, kata dia, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatin istaghfara thalathan wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam allahumma anta as-salam wa minka as-salam wa ilayka ya'udu as-salam فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Daripada Tauban, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila habis sembahyang, makna dia bagi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tarafa, apabila dia habis min salati, daripada sembahyang dia, lepas dia bagi salam, istighfar salatan. Nabi istighfar tiga kali. Ini amalan Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahalazim, Astaghfirullahalazim. Nabi istighfar 3 kali. Wa qala, kemudian Nabi baca Allahumma antas salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Hak kita duk baca selalu tu. Hak tu tu sunnah Nabi. Ha, jadi kita dalam sembahyang ni habis sembahyang jangan tinggal benda ni. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kalut nak pergi kerja, kalut nak keluar pergi mana, kalut appointment pukul berapa, kalut meeting nak, yang ni jangan tinggal. Jangan tinggal. Habis bagi salam tu, benda ni kena baca. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma antas salam. Dan ada bacaan lain sekali kita tengok. Ha, yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis lain daripada Warrat Maula Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu qala. Kataba Al-Mughirah bin Syu'bah ila Muawiyah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min as-salah wa sallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أو كما قال حديث صحيح رواية إمام مسلم. Daripada Warrat, dia adalah hamba merdeka kepada Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Kata dia, satu hari Al-Mughirah, bos dia, pengulu dia, telah menulis sepucuk surat kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Syu'bah ni ketika Al-Mughirah ketika tulis surat kepada Muawiyah ni, dia tulis di situ, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza faragha min as-salah wa sallam, dalam surat yang dia hantar kepada Muawiyah bin Abi Sufyan ni, dia tulis, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap kali bila selesai sembahyang, Nabi baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bacaan itu sabit daripada hadis Nabi dan dia sunnah Nabi. Dengan kita bila lepas bagi salam tu, wirid-wirid yang tertentu ni, bacaan-bacaan yang tertentu ni, ada yang bersumberkan, yang bersabit daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita macam-macamlah kita sembahyang dah ni, lepas kita beri salam tu, wirid kita ni pelbagai. Kadang-kadang satu tempat dengan satu tempat dia macam-macam. Dalam kepala batas ni saya 2-3 tempat saya pergi sembahyang jemaat pun, ada satu masjid dia punya trend lepas bagi salam dia ada satu bacaan yang kita tak biasa dengar. Ada baca apa pun tak apa, tak jadi satu kesalahan. Cumanya hak daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak mana satu? Hak tu kita nak tahu. Hak mana satu yang Nabi buat? Baca apa pun tak apa, baca surah Al-Baqarah pun boleh lepas daripada bagi salam. Tak ada jadi kesalahan apa. Bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ambil surah Allah buka baca, tak salah. Bukan kata nak jadi batas semayang lepas, tak apa. Cuma Nabi tak baca surah Allah lepas bagi salam. Kan? Jadi kita buat apa Nabi buat, pahala tu lagi cantik. Lebih-lebih lagi kita buat dalam keadaan kita tahu, kita dah jumpa hadis Nabi lepas bagi salam, dia baca benda ni. Maka kita buat tu dengan niat satu, litibari sunnah, kerana nak ikut sunnah Nabi. Pahala cukup comel, cukup cantik pahala kita dapat. So, dia antara hak biasa kita buat lepas bagi salam apa dia? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Itu kita biasa buat. Cuma kita tak tahu kata itu sunnah. Lepas ni, ingat balik kata ini sunnah, aku buat ni ikut Nabi. Pahala ekstra. Yang kedua, lepas astaghfirullahalazim, baca yang ni. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu sunnah, itu dibaca oleh Nabi. Lepas tu dia masuk step yang ketiga, Allahumma antas salam wa minka salam. Hak kita dah buat pun hari-hari, cuma satu saja hari ini kita tambah satu pengetahuan. Rupa-rupanya ini ada hadis kata Nabi buat. Daripada astaghfirullahalazim sampailah kepada la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, sampailah Allahumma antas salam wa minkas salam. Itu ada hadis yang menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada buat bacaan-bacaan yang seumpama dengan itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamadallah salatan wa salatin wa kabbara Allah salatan wa salatin fatilka tis'atun wa tis'un wa qala tamama al-mi'ah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr atau kama qal hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata man sabbah Allah fi duburi kulli salat 33. Nabi kata siapa yang tiap-tiap kali lepas dia habis sembahyang dia ucap perkataan-perkataan ini 33 kali. Apa dia? Yang pertama, sabbah Allah, dia bertasbih kepada Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, 33 kali. Kemudian wahamadallah 33. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 33 kali. Kemudian wakabbarallah 33. Dia bertakbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 33 kali. Fatilka tis'atun wa tis'un. Itu 99. Ini dia kira. Subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Semua tu jumlah dia 99 kali. Wa qala tamam al-mi'ah. Dia kata nak bagi cukup 100. Sebab tadi 33, dia kata wa qala tamam al-mi'ah. Nak bagi cukup 100, dia kata apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tamam 100. Cukup 100 kali. Dia kata siapa yang buat benda ni tiap-tiap kali lepas sembahyang, ghufirat khatayahu, Allah ampun dosa-dosa dia. Wa in kanat mithla zabadil bahr, sekalipun dosa dia tu banyak seumpama buih di lautan, Allah ampun dosa dia kalau dia istiqamah dengan benda ini. Entah nampak sikit ya? Kalau kita pakai stopwatch daripada kita bagi salam, kita start dengan astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, dan lepas itu kita la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk, lepas itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam, lepas itu subhanallah subhanallah subhanallah 33, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah 33, Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33, kemudian la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tu Allah subhanahu wa ta'ala janji apa dia? Dosa sebanyak buih di laut pun Allah akan ampun. Dan hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bila kita jumpa benda-benda macam ni, amalan tu kita kena buat. Pasal apa? Amalan ini bersumberkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, "Idza kharajat ruhul mu'min talaqqaha malakan yus'idaniha." Qala Hammad, "Fa dzakara min thayyibi rihiha wa dzakara al-misk." Qala, "Yaqul ahli as-sama' روح طيبة جاءت من قبل الأرض صلى الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إلى ربه عز وجل ثم يقول انطلقوا به إلى آخر الأجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الكافر إذا خرجت روحه قال حماد وذكر من متنها وذكر لعنا ويقول أهل السماء روح قبيسة جاءت من قبل الأرض قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل أو كما قال هذا الصحيح رواية إمام مسلم. daripada أبي هريرة رضي الله عنه kata dia apabila roh satu orang mukmin itu terkeluar daripada badan dia. Ini Nabi nak cerita waktu kita esok lah, kita mati esok. Bila roh terlucut keluar daripada badan kita, talaqqaha malakan, dua malaikat akan sambut. Ini kalau sekiranya yang mati itu mukmin, dia kata. Kalau kita orang baik-baik, orang bagus-bagus, orang yang jaga semayang, orang yang jaga perintah Tuhan, orang yang sayang Nabi, orang yang cuba sedaya upaya nak praktis segala perintah Nabi dan sebagainya, kita orang baik. Orang ni kalau sekiranya dia ni mukmin, dia ni orang yang baik, Nabi kata apa? Iza kharajat ruhul mukmin. Apabila roh orang mukmin tu nak keluar daripada badan dia, talaqqaha malakani. Allah hantar main dua malaikat sambut roh tu. Roh keluar. Dia tidak ada nas yang jelas yang menceritakan roh ni dia keluar lasuk mana. Tak ada. Cerita setengah kata dia keluar ke ubun-ubun kepala. Setengah kata dia keluar ke ujung jari. Setengah. Tidak ada nas yang menceritakan secara jelas. Tak ada. Cuma berdasarkan kepada pemerhatian. Daripada pemerhatian, badan kita start mati daripada ujung kaki. Selalu Nabi cuma bagi dia punya tanda-tanda. Di antara tanda-tanda orang tu menghadapi sakaratul maut, Nabi kata apa dia? Kaki dia sejuk. Dia start kaki dulu, ujung jari kaki dia sejuk, lepas tu dia tumbang ke ujung. Kaki kita duduk dulu tu, dia dah terkeluar roh, dia pergi gutung. Dia pergi gutung. Ha? Maka berdasarkan kepada pengecaman ataupun pemerhatian daripada observation, roh didapati dia start keluar daripada ujung kaki. Masa kaki dah sejuk, dia dah tumbang pergi lebih jauh tu, jantung duduk jalan lagi, dah slow dah. Dia main dia habis dekat last kali, tak tahu somewhere di area muka. Okay. Keluar aja habis daripada badan ni, Nabi cerita. Nabi kata talaqqaha malakani. Kalau dia orang baik, Allah hantar dua malaikat mai sambut roh yang keluar tu. Yus'idaniha. Dan dua malaikat ni akan bawa roh dia tu naik ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis sahih tanda. Qala Hammad. Hammad ni dia di antara ulama hadis, rawi hadis, tapi daripada kalangan tabi'in. Dia bukan sahabat, dan dia bukan tabi'in. Dia daripada generasi ketiga, iaitu tabi'ut tabi'in. Hammad. Dan dia ni dikenali dengan nama Asharus Sunnah. Dia alim hadis zaman tu, zaman tabi' tabi'in. Hammad ni, Hammad apa bin Salamah nama dia. Dia ni alim hadis pada zaman tu. Dia menceritakan. Dia kata, فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيحِهَا. Nabi ada bagi tahu, dia kata. Wanginya bau mayat, bau roh orang yang mukmin yang beriman ini dapat dicium oleh semua makhluk Allah di langit. Tu bagus jadi orang baik. Kan? Dalam tahiyat pun orang doa, kalau kita ni orang baik, kita termasuk di dalam doa masa tahiyat tu. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Kalau kita ni ada title tu, ada title as-salihin. Berapa juta orang, berapa bilion orang Islam dalam dunia semayang sewaktu tahiyat tu, kita masuk dalam doa tu. Assalamu alayna wa ala ibadillah bisalihin. Selamat ke atas kami dan ke atas hamba-hamba Allah yang salihin. Kalau kita duduk dalam kategori salihin, semua orang semayang masa tasyahud tu, masa tahiyat tu, kita masuk dalam doa tu. Istimewanya kita jadi sendiri kita ni orang yang salih. Itu dia. Ini huraian dia macam tu. Maka orang yang baik-baik ni, dia kata, apabila mati, malaikat sambut dia, bawa naik ke hadrat Allah. فَذَكَرَ مِنْ طِيبِ رِيحِهَا وَذَكَرَ الْمِهِ. Nabi kata, ruh orang mukmin ni, bau dia harum, seharum kasturi. Begitu. قَالَ وَيَقُولُ أَهْلُ السَّمَاءِ. Nabi beritahu, Nabi kata, semua penduduk langit, masa roh ni duk bawa naik, nak naik kepada Allah Subhanahu wa taala tu, penduduk langit kata ruhun tayyibah. Oh, mereka kata ni, hak nak naik ni adalah ruh yang baik-baik. Ruhun tayyibah. Ini ruh orang baik. Segala ahli sama, malaikat Allah, ya punya doa banyak di atas ni, bila mati satu orang yang beriman, ruh dia duk naik tu, di atas ni mengalu-alukan kedatangan kita. Semua ahli sama, penduduk langit kata, ruhun tayyibah. Ja'at min qibalil ardh. Mai dari bumi. Dia kata satu roh orang baik-baik tengah duduk naik nak mengada Allah, dia mai dari bumi. Sallallahu alaihi wa ala jasadin kunti ta'murina. Malaikat kata Allah Subhanahu wa taala ucap selamat kepada roh ni dan kepada jasad yang ditinggalkan di bumi sana. Kedua-dua. Ini hadis Nabi dan hadis ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. فَيُنْطَلَقُ بِهِ إِلَى رَبِّهِ عَزَّ وَجَلِ. Dibawa roh itu ke hadapan Allah Azza wa Jalla. ثُمَّ يَقُولُ. Tuhan kata انْطَلِقُ بِهِ إِلَى آخِرِ الْأَجَلِ. Tuhan kata bawa roh ini dan letak dia di tempat yang baik-baik. Ni nak tunggu kiamat nak mai bila, nak tunggu kita nak bangkit balik di mahsyar esok tu, dalam tempoh masa menunggu itu kita diletakkan di tempat istimewa. Nabi cerita macam tu. Summa yaqul intaliqu bihi ila akhir al-ajal. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa innal kafir. Nabi kata tapi kalau yang mati itu orang yang bermasalah. Orang kafir, orang engkar, orang bantah, orang derhaka, orang degil masa di atas dunia. Idza kharajat ruhu, bila ruh dia keluar. Zakara min nathniha wa zakara la'nan. Roh itu keluar disambut dengan maki hamun dan sumpah laknat kepada roh itu. Dan diketahui orang kata yang mati itu orang jahat. Min natmiha, daripada busuk roh dia. Wa yaqulu ahlus sama, dan berkata penduduk langit, ruhun khabita. Malaikat kata ini roh jahat. Ini roh yang keji. Ja'at min qibalil ardh. Mai dari bumi. Summa yaqulu Allah Ta'ala intaliqu bihi ila akhiril ajal. Tuhan kata dilempak dia, letak dia di penjara sehinggalah tiba hari kiamat. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita mau kita tak mau, kita pilih kita tak pilih, kita dah pun jadi manusia di dunia ni. Kita suka, kita tak suka, kita dah tertakluk kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Mau tak mau, kita kena ikut perintah Allah, kita kena ikut pimpinan Nabi. Bantah bermakna kita mencari masalah. Mudah-mudahan bulan puasa anak mai ini kita boleh memperbetulkan silap kita dan kita boleh meningkatkan lagi amal baik kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 3. Muka surat 85. Muka surat 85 kita masuk bab ma jaa fi karahiyatin nafkh fi salat. Itu bab yang datang pada menyebutkan hadis tegah mulut dengan mulut dalam sembahyang. Dia dalam sembahyang ni dia punya falsafah dia satu aja, dia tak mau kita buat benda-benda yang boleh mengganggu khusyuk. Itu aja matlamat dia. Whatever perbuatan yang boleh membawa kita kepada hilang khusyuk itu tak bagus. Itu aja. So di antara benda yang boleh membawa kita hilang fokus, hilang khusyuk dalam sembahyang ni, ini dia kata an-nafkhu. An-nafkh maksudnya mulut. Ha? Berlaku di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila kan zaman tu lantai masjid tak macam kita lah ni. Lantai masjid zaman tu tanah berdebu kan. Jadi ada di kalangan sahabat ni ketika nak sujud dia mbuih dulu. Dia mbuih tu tujuan dia nak bagi clear tempat dia nak takdiri tu, nak bagi clear debu tu dia nak takdiri dia bagi tempat tu tempat tak berdebu. Mbuih itu mengganggu khusyuk. Ha, itu ceritanya. Cuba kita baca. Dia kata telah datang hadis yang menunjukkan tegah mbuih dengan mulut dalam sembahyang kerana menafikan khusyuk dan khudu' di dalamnya. Dia menghilangkan fokus, menghilangkan khusyuk. Maka hadis ini telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, katanya An Ummi Salamah radhiyallahu anha qala ra'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ulaman lana yuqalu lahu aflah. Diriwayatkan daripada satu isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ni kalau kita baca dalam tafsir surah An-Nisa ada cerita dia. Dia ni di antara isteri Nabi yang berumur sikit. Yang berumur sikit. Bila Nabi Nabi tak macam tu pun. Cuma Ummu Salamah rasa. Dia rasa macam Nabi macam kurang sikit dengan dia. Dia ada perasaan tu. Dia ada rasa sikit. Dia rasa macam Nabi ni lebih sikit kepada Aisyah, kepada apa, pasti muda. Dia rasa dia ni berumur sikit. Dia rasa Nabi ni ada, orang kata kurang sikit dengan dia. Dia rasa macam tu. So akhirnya Ummu Salamah offer giliran tidur di rumah dia tu, dia offer kepada Aisyah. Nabi tanya dia, awak kata apa? Dia kata, aku tak mau kehilangan kedudukan aku sebagai Ummul Mukminin. Dia Abu buat kan? Dia kadang-kadang benda tu tak ada apa pun, dia pergi reka masalah tu, dia pergi takut ke masalah tu. Abu buat kan? Lelaki dia tak ada apa pun kat dia. Dia duduk reka dalam kepala dia. Dia ni tak sayang aku dah ke. Dia reka. Dia reka, lepas tu dia takut. Dia jadi seorang dia jadi tak ketahuanan. Kan? Ummu Salamah ni taklah sampai tahap tu. Tapi dia ada rasa. Dia rasa macam Nabi macam... Dia pergi beritahu dekat Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, saya izinkan malam saya bagilah dekat Aisyah. Nabi tanya dia, awak pasal apa? Dia kata, aku tak mau hilang kedudukan aku sebagai Ummul Mukminin, sebagai isteri Nabi. Dia duduk karang langgar balik, takut dia diceraikan oleh Nabi. Dia takut dia hilang title Ummahatul Mukminin tu. Dia tak mau hilang title tu. Dia nak dia sampai hadir umur dia isteri Nabi. Dia nak yang tu. Ini Ummu Salamah ni. Dia kata, diriwayatkan daripada Ummi Salamah, katanya telah melihat Nabi SAW satu budak yang dipanggil orang dengan nama Aflah. Satu budak nama dia Aflah. Maka Aflah itu apabila sembahyang, ia memperbuat dia di dalam sembahyangnya seperkara yang pelik. Budak ni yang kata Aflah ni, dia dalam sembahyang dia ada satu benda dia duk buat yang orang tak buat, iaitu kata dia, iza sajada nafaka. Masalah budak Aflah ni, dia kata apabila hendak sujud, dia menghembus dia dengan mulutnya akan tempat sujudnya. Dia buat pelik lagu tu. Setiap kali nak sujud, dia mbuih. Lepas tu baru dia sujud. Setiap kali nak sujud, dia mbuih. Lepas tu baru dia sujud. Dia jadi macam tu. Supaya terbang debu daripada, terbang debu dan sebagainya. Supaya tempat dia nak letak dari, dia nak sujud tu clear daripada debu. Apabila dilihat oleh Nabi SAW kelakuannya itu, maka Nabi menegurnya. Ini Nabi. Dia ada dua macam. Dalam hadis ada dua cerita. Satu, Nabi dia biasa tegur depan pun biasa. Dan dalam beberapa kes lain, Nabi dia tak tegur straight forward macam tu. Dia minta satu third party tolong pergi tegur. Nabi mengambil kira apa-apa benda. Mungkin satu orang ni dia tak boleh kena tegur direct. Dia kena indirect, kena satu orang lain di hadap. Ada orang macam tu, dia kalau tegur direct, dia tak main zik dah, tak main surah dah. Dia ada buat bilang apa-apa-apa, tegur dia direct. Ni hang ni awak ni, apa tu jadi imam bila i'tidal, sami'allahu liman hamidah, hang tu sebut sami'allahu liman hamidah. Ada orang macam tu. Kan, macam tu sami'allahu liman. Sebenarnya sami'allahu liman hamidah. Allah dengar siapa yang memujinya. Itu terjemahan dia. Dia disebut sami'allahu liman. Duk liman, liman, dia dengar. Dia jadi sakit telinga, dia jadi merenyam dekat hati. Ya, buat dia ni. Duk liman, liman, kita tegur dia depan-depan ni. Dia minta maaf nak tegur ni. Awak dia sebut sami'allahu liman. Lepas tu kita telefon pun tak angkat dah. Masjid pun dia tak main dah. Dia jadi rosak habis semua. Itu tak sah tegur direct. Bagi kes orang yang macam ni, bagi third party, satu kawan baik dia ke apa ke, yang bukan ustaz. Dia kata pada dia, amin tu sebut sambil Allahu limal kata lalu aku tu dengar. Tak betul pun ni hang sebut ni kata ni bawa buku apa kata tunjuk kata ni limal ni aku duk dengar hang sebut limal limal tak tahu lah kut telinga aku silap. Jadi dia tak berasa sangat sebab yang tegur tu kawan dia. Tapi kalau ustaz tegur jahanam. Kan? Nabi SAW mengambil kira keadaan ni. Kadang Nabi nampak dia ni boleh tahan, Nabi tegur dia darah. Ada orang Nabi suruh orang lain dia bagi tahu kat dia. Kes yang kita baca ni dia kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam tegur dia direct. Pasal apa? Pasal aflah di budak. Budak tak ada apa-apa lah. Kali ni tegur dia terus begitu. Faqala, Nabi kata, ya aflah, tarib wajhik. Nabi kata kepada dia, wahai aflah, biarkan kena debu muka engkau itu. Nabi kata yang duk muih-muih pasal apa? Debu-debu biar pilah. Aku pun letak dari aku atas debu. Apa yang nanti duk muih dulu debu tu? Sudah duk muih. Letak atas debu tu tak apa. Nabi kata. Dan janganlah engkau tiup dan hembus tanah itu lagi. Kerana maksud sembahyang itu ialah khusyuk dan khudu'. Dan bukan disuruh takutkan debu kena ke muka. Semayang ni nak khusyuk, janganlah piduk jadi raplah dengan benda-benda yang bukan-bukan. Tak raplah dengan spek dia. Kan duduk semayang, si lagu duduk puberti spek pula. Itu orang panggil raplah dengan spek. Kan? Ada yang raplah dengan misal. Lagu duduk semayang, lagu duduk lurut. Tak maulah, ini semua kacau. Kan? Ada yang jenis semayang, lagu duduk tengok ujung jari kaki. Semayang tu tak lagi nampak dia junggit ke depan tu. Dia duduk tengok ujung tu. Macam-macam bezian. Apa yang orang semayang ni? Lagu duduk tinjau tengok. Lagu duduk perbetul dari kaki dia pula. Tak lagi elok balik. Tak lagi pergi pula. Kacau. Itu semua mengganggu khusyuk. Dia kata. Benda-benda yang macam ni dia kata avoid. Hindarkan daripada buat benda-benda yang boleh mengganggu khusyuk di dalam semayang. Dia kata, baik, dan orang yang takutkan debu dan orang yang takutkan debunya kena ke muka itu, maka iaitu orang yang tiada memandang dirinya dan tak memikirkan asal kejadian dia dalam tanah. Dia tu berasa macam debu tu kotor sangat. Dah asal kejadian kita pun dari tanah. Kalau kita kata tanah tu kotor, asal kejadian kita tanah. Tak macam kita lari lah, tapi jadi ditakdirkan Allah, pergi jadi orang besar. Pergi jadi pangkat bagus-bagus, pergi jadi apa orang besar-besar, pengarah, ketua pengarah, apa pergi jadi. Jangan lupa, kita asal jenyang dulu ni. Kan? Asal jenyang, jenyang ni bandar raya lah tuan-tuan. Jenyang ni kira tempat apa? Tempat, kira rimba lah tuan-tuan. Kan? Nak cari segala derian apa, ucuk paku ke apa, jenis lah. Tapi hari ini ditakdirkan Allah, kita jadi orang besar, jangan lupa jenis. Itu maksud dia. Kita ni jadi orang macam mana pun, jangan lupa kita ni daripada tanah. Kita ni daripada tanah. Jadi orang yang duduk rimah dengan kotong tanah ni, dia kata ini orang lupa asal kejadian. Nabi kata begitu. Dan memikirkan dirinya itu bersih, bagus dan sebagainya. Berasa dia tu bersih sangat. Tak boleh lagu tu. Maka jika yang demikian itu fikirnya, maka tidaklah padanya mengambil i'tibar bagi menghinakan dirinya di depan Allah dan taslimkan dia. Dia tak mengambil i'tibar asal kejadian dia tanah, maka dia macam tak sepenuhnya nak tunduk. Taslim tu maksudnya tunduk. Nak tunduk diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata At-Tirmizi, hadis Ummu Salamah itu tidak begitu kuat. Dia kata, hembus dengan mulut itu apa hukumnya? Kata Tirmizi, dan telah bersalah-salahan ahlul ilmi pada hembus dengan mulut di dalam sembahyang itu. Maka kata setengah mereka itu, jika hembus dia di dalam sembahyang, mengulang ia akan sembahyangnya. Ini pendapat yang rigid. Tuan-tuan, kalau kita study tengok metodologi mazhab kan, dari segi method mazhab-mazhab ni biasalah, ulama-ulama ni biasa hak jenis rigid. Rigid lah. Hak ni tak boleh, hak ni tak boleh. Yang tu jenis rigid. Ada hak jenis fleksibel. Dia ada kelonggaran dalam nak memutuskan hukum. Yang penting apa dia? Tidak menyalahi nas. Itu yang penting. So, ada pendapat yang rigid. Dia kata apa? Kalau muih dengan mulut pun batal. Yang kena sembahyang lain. Sembahyang tu batal. Maka mengulang ia akan sembahyang ni. Dan ialah perkataan Sufyan Ats-Tsauri dan Ahlul Kufah. Dan kata setengah mereka itu makruh. menghembus dengan mulut dia dalam sembahyang. Dan jika menghembus dia di dalam sembahyang, nescaya tiada batal akan sembahyangnya. Dan dia adalah perkataan Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Ishaq. Ada yang kata tak ada apa-apa, cuma tak cantiklah kerana dia mengganggu khusyuk. Tajuk baru, bab fin nahyi ala ikhtisari fi salat. Iaitu bab yang datang pada menyatakan teguh daripada cekak pinggang di dalam sembahyang. Kita gezek dalam kuliah lepas, perkataan al-ikhtisar ini dia ada banyak maksud. Ada al-ikhtisar membawa maksud cekak pinggang. Ada al-ikhtisar membawa maksud merengkahkan sembahyang. Maksudnya dia sembahyang nak cepat. Ada al-ikhtisar membawa maksud dia sembahyang, dia sengit, dia tekan atas sebelah kaki, macam yang saya demonstrate pada kuliah yang lepas. Macam-macam makna ikhtisar ni. Tapi Syekh Idris Al-Marbawi yang tulis kitab ni, dia lebih mirip kepada terjemahan al-ikhtisar itu cekak pinggang. Cuba kita baca. Seorang yang sembahyang dengan cekak pinggang, yakni meletakkan tangannya bercekak ke pinggang, itu dicegah di dalam sembahyangnya. Dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an yusalli ar-rajul mukhtasiran. Itu hadis dia. Diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tegah dia bahawa sembahyang seseorang hal keadaannya cekak pinggang. Kerana yang demikian itu adalah kelakuan syaitan semasa syaitan diturunkan dari langit ke bumi. Ada hadis lain menceritakan syaitan ni bila dicampak dia kan, daripada syurga, campak dia ke bumi, dia turun tu dalam keadaan tu ikhtisar, dalam keadaan dia cekak pinggang, macam tak puas hati dengan keputusan Tuhan. Allah Subhanahu Wa Taala memutuskan bahawa dia dibuang daripada syurga. Dia macam objek keputusan Tuhan ni. Dia tak puas hati. Dia turun, dia cekak pinggang macam nak challenge Tuhan. Maka mengambil sempena perbuatan syaitan cekak pinggang, bantah keputusan Tuhan itu, maka cekak pinggang itu dilarang. Dia kata begitu. Baik. Kemudian dia kata, dan demikian juga kelakuan orang yang takabur. Orang jenis orang yang berasa dia besar, berasa dia hebat, berasa dia lebih, berasa dia suka cakap dengan. Dan kita boleh jumpa orang macam ni. Kadang-kadang cakap ya tangan nak cakap pinggan. Pasal cakap pinggan itu adalah satu apa orang kata? Satu gambaran kepada sombong. Kan? Kita payah nak jumpa orang hak jenis orang biasa-biasa, orang rendah-rendah ni nak cakap pinggan. Pasal apa? Pasal tahu dia siapa. Dia sedang diri dia siapa, dia bercakap pun. Kalau hak jenis lagi rasa rendah diri ni, dia bercakap dengan kita tangan duk lugu ni buat dah. Kita boleh kenal karakter orang daripada penampilan dia. Appearance dia tu kita boleh tahu dia ni lagu mana. Kalau dia jenis orang rendah diri, tapi tu dia jenis orang hormat orang, dia bila bercakap dengan orang kadang tangan duk macam ni. Ya mata tengok bawah, itu orang cukup rendah diri. Kan? Hak jenis apa bercakap berdiri tegak itu satu style. Hak jenis cakap sikit tangan nak naik di pinggang, oh, kita boleh tengok, kita boleh tahu ini orang dia macam mana, boleh agak ni dia ni dulu kerja apa, pangkat apa, boleh agak daripada karakter dia agak. Jadi apapun Islam nak beritahu kat kita, kata jangan tu cekak-cekak pinggang ni. Pasal apa? Dia setidak-tidaknya dia menggambarkan sikap takabur, sikap besar diri yang ada dalam diri dia, dan perangai orang yang dalam neraka. Dia kata orang-orang macam ni jenis takabur ni neraka lah. Dia kata. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Umar, dan kata At-Tirmizi lagi, bermula hadis Abi Hurairah itu hadis yang hasan lagi sahih, dan dikeluarkan hadis yang seumpama ini oleh Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Dalam sahih Bukhari ada hadis yang menceritakan larang cekak pinggang ni. Masalah, dia kata bercekak pinggang dalam sembahyang apa hukumnya? Kata At-Tirmizi, sesungguhnya telah dimakruhkan oleh setengah daripada ahli ilmi akan cekak pinggang dalam sembahyang. Dan juga dimakruhkan oleh setengah mereka itu akan berjalan seseorang dengan cekak pinggang. Kebanyakan kata makruh lah. Makruh ni maksudnya apa? Tuhan tak suka. Perbuatan tu Tuhan tak suka. Dan diriwayatkan bahawasanya iblis apabila berjalan dia dengan bercekak pinggang. Iblis ni dah kena buang daripada rahmat Allah pun tu, duk menyombong situlah, duk cekak pinggang situlah. Kata Imam Nawawi, dan telah bersalah-salahan ulama pada makna ikhtisar di dalam hadis ini. Dan bermula yang sahih, yang atasnya segala muhaqqiqun dan kebanyakan daripada ahlul lughah wal gharib wal muhaddithin, dan dengan dialah berkata ashab kita di dalam kutubul mazhab, bahawasanya makna muhtasir itu ialah satu orang yang sembahyang padahal tangannya di atas pinggang. Macam kita qiyam dalam sembahyang kan, dia riwayat hadis berbagai-bagai. Kalau dalam Bukhari, dalam Muslim, dia kata qiyam ala sadr, dia kata di atas dada kan. Sebab kita tengok ada orang dia sembahyang dia qiyam tinggi ni, tinggi nampak macam tu, itu ada hadis, itu ada hadis qiyam ala sadr, atas dada tinggi macam tu. Ada hadis kata Nabi SAW dia qiyam sampai macam tu, ada, ada juga hadis. Jadi selagi mana perbuatan kita itu ada hadis yang disandarkan, maka tidak salah. Dia ikut, tak ada. Kalau orang ramai misalnya kita nak menjadi ganggu orang, kita pekejap lagi qiyam kita supaya kedudukan orang kiri kanan kita itu tidak terganggu kan. Dan kita, karakter kita boleh menunjukkan kita ni siapa. Betul, masa sujud tu orang lelaki disuruh renggangkan apa nama lengan, itu betul. Tapi kadang-kadang tempat terlampau pek, orang terlampau ramai duduk kiri kanan kita, kita nak ambil sunat tu juga, paham kata buruh ni dia punya kepah, siku kita duduk sangkut dagu kawan sebelah duduk main, kita kira ni kubat benda sunnah ni. Yang tu bukan sunnah tu, tu jatuh leceh, tercatat mom tu kan. Jadi keadaan macam mana disesuaikan kan. Nak ambil sunnah sampai bagi tak selesa kepada orang sebelah, benda-benda macam ni kena jaga, dia kata. So dia kata di antara apa nama terjemahan yang diterima pakai di kalangan ahli bahasa, dia kata yang dimaksudkan dengan mukhtasir itu ialah orang yang cekak pinggang di dalam sembahyang. Dan kata Al-Harawi, alif lam ha ra wa ya tu Al-Harawi, Al-Harawi ni ulama hadis, dia dia ada buat kitab Gharibul Hadis dia ni. Dikata orang ialah memegang tangannya akan tongkat bertelkan atasnya. Ini satu lagi yang kata berdiri atas kaki sebelah tu, dia dia tumang ke satu tongkat, ha? Berdiri atas kaki sebelah itu juga makna dia mukhtasir. Dan kata Qil, dan ada pendapat kata makna mukhtasir itu ialah orang yang merengkahkan surah. Dia bila semayang dia baca surah, dia curi-curi ayat sikit-sikit aja, maka dibacanya pada akhirnya satu dua ayat saja. Dia ambil dua ayat satu rakaat, kira baca, kira kalau kata semayang di rumah ni kira wal asri qul huwallah, kira ringkas kan. Ataupun kalau dia ambil ayat daripada surah yang panjang-panjang, dia tangkap dua ayat dia satu rakaat, dua ayat dua ayat. Ini juga ada ada orang kata mukhtasir, dia kira nak ringkas nak cepat. Dan kata Qil, bermula makna mukhtasir itu ialah menderahkan sembahyang sebagaimana sembahyang patuh ayam. Dia kata ini nak nak ligan lebih cepat kan. Ni bulan puasa nak main ni boleh tengok lah kan, bulan puasa nak main ni tamak nak buat 20 rekaat. Tamak bukan kata salah, tapi buat bagi elok lah. Kalau kata nak buat 20, buat bagi elok 20. Kalau kata nak buat 20 tapi nak buat mukhtasir, nak buat ni patuh ayam ni kan. Sampai imam, contoh yang selalu kita bawa kan, imam bawa assalamualaikum warahmatullahi subhanal malikil ma'bud, boh dah tu imam tak ada salam yang kedua pun tak ada lagi. Dia pulunah siapa-siapa nak cepat ni, nak cepat kan. Assalamualaikum warahmatullahi subhanal malikil ma'bud subhanal malik, tu imam bawa assalamualaikum warahmatullahi, dia terkata pasal apa? Mukhtasir, nak cepat, dia nak ligan, ligan 20 kan, dari bubuk muai sejuk ke apa kata ni kan. Itu juga mukhtasir, dia kata buat kerja ni nak cepat, dia kata. Maka tiadalah menunai dia akan qiyamnya dan rukuknya dan sujudnya dan hududnya. Jadi akhirnya hak-hak tiap-tiap perlakuan sembahyang itu tidak dipenuhi. Dia rukuk serta tamakninah, yang tidak sami Allahu liman hamidah serta tamakninah, Allahu Akbar sujud serta tamakninah. Tamakninah ni maksudnya berhenti sah. Sepakat di kalangan ulama fiqh, dia kata kadar tamakninah itu ialah subhanallah. yang disebut tidak terlalu laju dan tidak terlalu lambat. Itu qadar tamakninah dia. Jadi kalau kata sami Allahu liman hamidah, subhanallah, qadar tu. Baru Allahu akbar sujud. Jangan dia nampak dia continuous nampak sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar, Allahu akbar. Buat 8 sudahlah. Kalau sampai nak jadi berebut lagu tu, buat 8 tapi sempurna. Nah, itu lebih baik dia kata. Maka bermula yang sahihnya ialah yang pertama. Dia kata, maksud dia apa? Mukhtasir itu cekak pinggang. Dia kata, itu yang dipakai oleh kebanyakan apa nama ulama hadis, termasuk juga oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Kata Imam Nawawi, bermula diteguhkan daripadanya kerana bahawasanya cekak pinggang itu perbuatan Yahudi, dan kata orang itu perbuatan syaitan, dan juga kata orang kerana bahawasanya iblis turun daripada syurga dalam keadaan bercekak pinggang, dan kata orang ialah perangai orang yang besar diri. Tajuk baru, fi karahiyati kaffi sya'r fi shalah, iaitu bab yang datang pada menyebutkan hadis tegak mengumpulkan rambut di dalam sembahyang. Ini cerita buat sanggul. Semayang dalam keadaan rambut bersanggul. Ketahuilah saudaraku, telah dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi akan hadis yang menunjukkan tegak mengumpulkan rambut sebagai disanggul atau lainnya di dalam sembahyang. Bahkan yang disuruh itu ialah lepaskan rambut itu daripada sanggul dan biarkan ia berjulai. Berjulai ni bahasa tak tahu, ada bahasa soal berjulai. Berjulai dia tulis itu, berjulai, kita kata julai kan tu, berjulai ni kira berjuntai lah kan, tak ada lah julai kan. Syekh Idris Al-Marbawi ni dia orang Lubuk Merbau, jadi dia guna berjulai tu bunyi macam bahasa sorak, tak rupanya tak tu kan, macam dia tulis kelebor, kelebor bahasa sorak ke? Kelebor. Nah, Syekh Idris Al-Marbawi adalah kelebor kan, dia tulis itu seperti apa nama orang yang menyapukan kelebor ke badannya, kelebor, kelebok lah, kita kata kelebok kan. Ha, kalau Ustaz Kenai kamu baca dia apa pula lah ni, kelebor tu Kuala Lumpur ni, dia kata kacau kan. Pasal itu bahasa daerah kan, bahasa daerah. Ha, ni dia guna bahasa daerah ni. Dia kata, jadi dia kata instead of kita bersanggui, dia kata lepas rambut, dia rambut tu berjuntai, berjulai, lepas rambut tu. Macam orang perempuan bila mati kan, sembahyang mayat. Yang disuruh Nabi SAW, mayat itu rambutnya dikepang tiga, dia kata. Dikepang tiga, kan orang perempuan rambut panjang ke apa, bila mati, mayat tu masa nak dikapankan tak maulah. Dikapankan dia dalam keadaan bersanggui. Walaupun dia masa hidup ni dia jenis sanggui coteng tu, sanggui Jepun tu. Tapi bila mati dia tak mau sanggui tu, dia suruh lepas rambut dan rambut tu dikepang tiga. Dia kata diikat tiga, buat tiga. Bukan tocang, tocang dia anyam ni, dia tak anyam, dia just buat tiga ikat rambut. Nah, itu cerita. Baik, dia kata di sini, dia kata lepas rambut tu biar dia berjuntai. Maka dengarlah hadisnya, hadis ini dia kata. An Abi Rafi' annahu marra bil Hasan bin Ali wa huwa yusalli. Diriwayatkan daripada Abi Rafi' bahwasanya melalui ia dengan Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Al Hasan ni cucu Nabi. Al Hasan anak kepada Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. So dia kata satu orang lalu tengok cucu Nabi Al Hasan di tengah sembahyang. Padahalnya ia di dalam sembahyang. Wa qad aqasa dhafratahu fi qafahu fahallaha, dia kata. Dan sesungguhnya telah menyanggul Al-Hasan ini akan rambutnya yang berdandan pada belakang lehernya. Nah, dulu kan bukan cucu aja, Nabi dulu rambut parah bau. Itu hadis semua cerita. Nabi dulu rambut dia parah bau. Nabi rambut belah tengah. Juga nak kata gerubi ke apa, tak tahu lah kan. Kalau Ustaz Santuri lah buat rambut pakai bau belah tengah, saya ingat malam ni orang tak nak ngaji ya. Dia kata nampak dia ni pun nampak gerenggo. Dia kata gerenggo, dia pakai tak. Okay. Tak, Nabi rambut dia lepas pakai bau dan dia belah tengah. Rambut Nabi belah tengah. Kan kita hari ni belah tepi kan. Bila belah tengah, dia kata nampak garing. Nampak garing, dia kata belah tengah. Nabi belah tengah. Kan? Ha, jadi cucu dia Al-Hasan ini, anak Sidina Ali bin Abi Talib ni, Al-Hasan ni pun cobalah rambut panjang. Bila rambut panjang dia pakai serban, belakang serban ni dia dia apa? Dia lipat rambut tu buat macam tangguh. Dia lipat naik dua kali lipat ke, dia rap masuk satu satu spek. Al-Hasan buat macam tu waktu dalam semayang dia. Dan dia ada di romboknya rambut itu sebagaimana suruh syarat. Apabila dilihat oleh Abu Rafi' akan dia sembahyang dengan demikian itu, maka datang ia dan merombokkannya. Abu Rafi' ni, sahabat ni. Dia lalu-lalu tengok, ay, dia ada cucu Nabi pula duk buat lagu duk buat macam ni. Dia kata, apa ni Nabi pesan, kata jangan yang cucu pergi buat lagu tu. Ha, nampak Allah. Tak reti anak ustaz reti semua. Tak reti tu ustaz, anak ni tak apa nak reti, dia tak lah. Okay. Ay, ini cucu Nabi. Cucu Nabi dia pergi buat satu benda yang Nabi pernah larang. Tapi cucu pergi buat. Jadi Abu Rafi' dia tahu benda tu tak boleh. Jadi bila dia lalu ke belakang, dia nampak Al-Hasan ni rambut lipat naik buat macam sanggui. Dia lalu ke belakang, dia pergi buka apa nama tu? Speed tu dia buka. Dia buka rambut dia jatuh turun. Dia pergi buka rambut apa cucu Nabi Hasan ni. Supaya sembahyang Hasan bin Ali tu dalam kelakuan yang baik lagi disuruh syarat. Dia tak kira cucu Nabi kan apa-apa yang aku tahu Nabi kata benda ni tak, tak boleh ya. Aku pergi buka. Dia pergi buka. Dan Hasan bin Ali tiada teringatkan bahawa perbuatan Abi Rafi' merombak sanggulnya itu baik dan disuruh cara. Dia pun tak tahu kata rambut ni tak boleh duduk sanggul macam tu. Dia pun tak tahu. Dan Abi Rafi' mai buka tu dia kira Abu Rafi' kacau dia. Ha, ini ceritanya. Sambung hadis tu dia kata faltafata ilaihi al-Hasan mughdiban, dia kata maka beralih Al-Hasan ni tengah sembahyang ni, beralih dia kepada Abu Rafi' ni dengan marahnya serta kata dia, mengapa kamu mengacau orang sembahyang? Itu dia kan, dia beralih, beralih dia nak pertama dia kata ni apa ni tu kacau-kacau orang sembahyang ni, dia kata begitu. Dan mengapa kamu merombak rambut aku yang sudah bersanggul dengan bagus? Dia kata, apa menek tadi aku nak kenaik sanggul ini? Dia kata, main buka mudah-mudah, aku nak marah. Ya, dia tak tahu juga ni. Apabila didengar oleh Abu Rafi' akan Sayyidina Hasan marah yang demikian, maka dia pun memberi jawab. Katanya, faqala aqdil ala salatik wala taghdab. Oh, cengeng Abu Rafi' ni pun. Dia kata apa? Wahai Hasan, beradab engkau kepada sembahyang engkau dan tak usah duk marah aku. Dia kata, weh. Dia tahan duk sembahyang ni apa? Sembahyang duk beralih marah orang ni. Dia tahan sembahyang-sembahyang. Yang duk beralih main duk nak marah aku pasal apa? Dia kata, marahkan aku akan perbuatan aku merombak rambut engkau itu. Bahkan aku, bukannya aku buat main-main kepada engkau di dalam sembahyang ini. Dan pula aku buat yang demikian itu bukan dengan reka-rekaan aku dan fikiran aku sendiri. Bahkan dengan pengetahuan yang aku ambil daripada cu'uan yang Nabi SAW tu. Dia ada pintu sedekah tu. Gitu. Dia kata, ingat aku saja nak kacau hang ke? Dia aku tak ada masalah nak kacau hang. Dia kata, ni aku buat ni pasal apa? Pasal hang buat benda yang cu'uan hang tak bagi buat. Dia kata, oh, sebut nama cu'uan takut. Eh? Ya. Hang ni buat satu benda yang Tok Wan hang tak bagi buat. Tak boleh semayang duk penaik sanggui ni. Hang pergi penaik sanggui. Hang buat satu benda yang Tok Wan hang, Nabi larang. Aku buka lah benda yang hang buat ni salah. Dia kata macam tu. Fa'inni sami'tu Rasulullah SAW yaqul. Kerana bahawasanya aku dengar Nabi SAW bersabda, zalika kiflu syaitan. Bermula sembahyang dengan bersanggul rambut itu, itu adalah habuan syaitan. Nabi pernah kata begitu. Kerana datang riwayat, iaitu akan jadi tempat duduk syaitan di dalam sembahyang. Oh, sanggui itu pergi jadi pelamin syaitan. Dia pergi duduk atas sanggui itu, duduk atas kepala kita. Maka dengan kerana itu, aku rombak rambut kamu itu. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ummi Salamah dan Ibni Abbas. Dan kata At-Tirmizi, ini hadis, yakni hadis Abi Rafi' ini hadis yang hasan. Dia kata, baik, masalah rambut bersanggui dalam sembahyang apa hukumnya? Kata At-Tirmizi, dan bermula amal atas hadis itu di sisi ahlul ilmi. Telah memakruhkan mereka itu bahawasanya seseorang itu sembahyang padahal rambutnya bersanggul. Kata Imam Nawawi di dalam syarah kepada Sahih Muslim, telah ittifak, telah sepakat ulama tegak sembahyang padahal kepalanya bersanggul ataupun digolong-golongkan rambutnya di bawah serban. atau seumpama yang demikian itu. Dan bermula tegah itu ialah tegah makruh tanzih. Makruh tanzih ni maksudnya makruh yang ringan. Dia dalam mazhab Abu Hanifah, mazhab Hanafi, dia ada dua. Satu dia panggil makruh tanzih, satu dia panggil makruh tahrim. Makruh tanzih maksudnya makruh yang ringan. Makruh tahrim maksudnya makruh yang membawa kepada haram. Maka yang ni dia makruh tanzih. Maka jikalau sembahyang juga seseorang seperti yang demikian itu, sangwe juga, maka sesungguhnya buat dia telah buat satu yang tidak baik, tetapi sah sembahyangnya. Dan lihat lagi masalah ini dalam juzuk yang kedua. Dia boleh rujuk huraian lebih panjang di sana. Jadi apapun kesimpulannya tuan-tuan, tegahan ini hanya kepada lelaki saja, tidak kepada perempuan. Tegahan ini hanya kepada laki-laki sahaja dan tidak kepada orang perempuan. Itu yang clear. Baik. Kemudian bab fit takhasyu' fi salat. Itu bab yang datang pada menyebutkan hadis tentang khusyuk dalam sembahyang. Ketahuilah saudaraku, bermula khusyuk dalam sembahyang itu disuruh oleh syarak kerana ialah setengah daripada kesempurnaan sembahyang. Dalil atas suruh syarak yang demikian itu adalah hadis At-Tirmizi. Kata dia, Anil Fadl bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matna matna. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, lagi sepupunya yang bernama Al-Fadl bin Abbas. Al-Fadl ni tuan-tuan, siapa dia ni? Masa hari Nabi nak wafat tu, hari Nabi nak wafat tu, pagi hari Isnin tu, Nabi nak ismayang subuh di masjid pagi tu. Setelah beberapa hari Nabi tak keluar daripada bilik dia, tak sembahyang jemaah di masjid. Pagi Nabi nak wafat tu, Nabi minta, Nabi request dia nak pergi sembahyang di masjid. Orang yang pimpin Nabi keluar daripada rumah Nabi nak pergi ke raudhah tu, pergi ke masjid Nabi nak sembahyang tu, salah seorangnya ialah Al-Fadl. Jadi yang riwayat hadis ni, salah seorangnya ialah Al-Fadl bin Abbas. Abbas ni siapa dia? Abbas ni adik-beradik dengan Abdullah, bapak Nabi. Abbas ni pak menakan Nabi. Dia adik-beradik dengan Abdullah. Abdullah bapak Nabi abang, Abbas ni adik. Okay. Al-Abbas ni, ini anak Al-Abbas. Jadi Nabi anak Abdullah. Jadi Nabi dengan Al-Fadl jadi sepupu. Dia di antara orang yang dipanggil untuk papah Nabi. Pagi itu Nabi keluar sembahyang tu berpapah. Balik kanan seorang pegang, balik kiri pegang. Nabi papah keluar ni Nabi sembahyang. Berjemaah berimamkan Abu Bakar As-Siddiq. Ini Al-Fadl ni, Al-Fadl bin Abbas. Kata dia serta Nabi SAW, bermula sembahyang itu dua-dua. Yakni tasyahud pada fi raka'atain, tasyahudun fi raka'atain wa tafasyuh. Maksudnya satu tahiyat pada tiap-tiap dua raka'at. Dan mestilah sembahyang itu khusyuk. Nabi dia sembahyang sunat dia raka'atain, summa raka'atain, summa raka'atain. Bila orang tanya Aisyah, macam mana sembahyang sunat Nabi? Aisyah jawab macam tu. Nabi kalau bangkit tengah malam nak sembahyang, dia sembahyang raka'atain, dua raka'at. Bagi salam, summa raka'atain, bangkit lagi dua raka'at. Kemudian bagi salam, summa raka'atain, kemudian dua raka'at, kemudian bagi salam. Kemudian apabila nampak nak menjelang subuh, summa autar, dia kata Nabi pun witir satu raka'at. Maka dia menjadi nas sandaran bahawa witir itu boleh dibuat dua campur satu. Two plus one. Dua rakaat bagi salam, bangkit tak lagi, lagi satu rakaat bagi salam. Tapi ada satu hadis lain yang menceritakan bahawa Nabi, hadis riwayat Al-Bukhari, yang menceritakan Nabi SAW witirnya tiga rakaat satu salam. Dan tahiyat juga sekali saja. Witir Nabi buat tiga rakaat straight. Kan? Sunat witir tiga rakaat. Dan tiga-tiga rakaat itu baca kuat bagi yang sembahyang berjemaah. Tidak ada tahiyat awal. Terus tahiyat akhir dan terus salam. Dan hadis itu riwayat Al-Bukhari. Maka di sisi ulama hadis, mereka lebih suka kalau sekiranya witir itu dibuat tiga rakaat tanpa tahiyat awal. Dan terus bagi salam. Tahiyat akhir saja, lepas itu bagi salam. Dan dia mai pula lagi satu hadis riwayat Ad-Daruqutni. Dia bagi tahu apa, janganlah kamu jadikan sembahyang sunat kamu seperti sembahyang maghrib, dia kata. Maksudnya apa? Witir 3 rakaat tu jangan serupa macam maghrib. Serupa macam maghrib macam mana? Ada tahiyat awal. Ha, maka witir tidak boleh diadakan tahiyat awal. Kerana dengan adanya tahiyat awal tu menyerupai maghrib. Dan itu dilarang oleh Nabi. Walaupun ada pendapat yang da'if mengatakan boleh kalau nak buat tahiyat awal. Tapi itu satu pendapat yang lemah di dalam fiqh. Nah, bagi clear benda tu. Baik, dia kata khusyuk dan maknanya serta tanda khusyuk itu bagaimana. Bermula makna khusyuk itu ialah tetap anggota dan tidak keluh kesah rupa. Semayang yang kata khusyuk tu dia steady, anggota dia tetap. Kan saya sebut di masjid apa pematang buluh baru ni kan, dia ada satu grup di Arab ni, dia panggil Moka, Moka Group. Moka Group lah top dengan duk pukul naik di negeri Arab sana. Dia bagi top tentang khusyuk semayang. Big crowd dalam masjid ni. Orang main penuh nak dengar ni cerita syekh ni bagi tahu tentang khusyuk semayang. Ada dalam YouTube, anda boleh surf internet cari. Oh, Moka Group ni. Kan? Kalau Malaysia, ESU lah kot. Penuh ceritanya. Siapa attend kursus ni, sedap ni sampai tak kira lah. Sampai Cina Hindu pun teriak melupa-lupa. Kata, kataan tu. Kan? Mana sentuhan dia tu kena ke tempat tu. Dia sentuh tu kena di the deepest, apa nama, dalam dia punya feeling ni. Tempat yang paling dalam dalam feeling dia tu sudah kena sentuhan tu. Tak senang tu nak dapat kemampuan bercakap yang boleh sampai ke tahap tu kan. Cuma apa fatwa kebangsaan kata boleh diteruskan tetapi dipantau. Kira-kira ada nak kena tengok sikit tentang mana yang nak kena perbaik lah tu. Boleh diteruskan tetapi nak kena pantau. Pasal orang kita hari ini, kita ni terlalu banyak tasamuh. Dalam bahasa Arab dia kata tasamuh. Tasamuh ni maksudnya apa? Terlampau banyak tolak ansur. Kita ni kadang-kadang dalam usaha nak mengambil hati orang yang bukan Islam ni, kadang-kadang kita terlampau sangat tasamuh. Sampai ke tahap prinsip agama pun kita boleh kongsi. Kadang-kadang kita ada jadi lebih tu. Nak ambil hati dia. Pasal nak ambil hati dia, kita pergi buat satu statement. Kita kata Allah Taukir, agama apa pun semua sama saja. Semua mau suruh orang buat baik. Islam tak bagi kata begitu. Because kita menurunkan agama kita pergi tahap agama dia. Sedangkan Tuhan kata inna dina indallahil Islam. Agama yang Allah terima Islam saja. Macam mana kita buat turun derajat agama kita yang Nabi kata al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam ni cukup tinggi dan tak ada satu ideologi, satu agama, satu kepercayaan lain yang boleh pi sama ketinggian dengan dia. Nabi kata begitu. Tiba-tiba kita atas dasar apa nama tolak ansur yang keterlampauan ni, kita pi kata begitu. Kita kata ala semua agama sama saja. Semua mau panggil orang jadi baik. Semua orang siapapun agama apapun kalau dia sembahyang dia mesti baik kan? Tak boleh cakap betul-betul itu salah. Kita disuruh tunjuk kita orang Islam, kita ni baik, kita ni best, kita ni cakap tu tak apa. Jangan pi peturun agama kita pi sama dia. Tak boleh. Bila dia sampai tahap tu, tak mau. Itu dia panggil tolak ansur yang keterlampauan. Itu kena clear. Baik, dia kata bermula makna khusyuk itu ialah tetap anggota dan tiada keluh kesah rupa. Semayang ni melazat, mesteady, tak mau nampak macam rimai, nampak tak mau, dia kata. Iaitu tiada seorang yang sembahyang itu berpaling kanan kiri dan tiada melampaui dua matanya memandangkan lebih daripada tempat sujud. Kalau dalam mazhab Syafi'i, dia kata sepanjang sembahyang itu mata kita satu tempat aja, tempat sujud. Dalam mazhab lain dia ada dia kata kalau masa rukuk sunat tengok ujung kaki, kalau masa tahiyat sunat tengok jari tahiyat. Dalam mazhab Syafi'i dia dalam apa kelakuan pun, dalam apa pergerakan pun mata kita di tempat sujud. Dia kata macam tu. Kan? Apatah lagi duduk tengok jam. Duk baca pula tu khat tu wa man yattaqillaha yaj'al lahu mayan. Tu semayang duduk baca tulisan tu man yattaqillah. Tengok pula apa surau ni pun lama apa ni. Eh nak eh tunggu kan. Aku duk cari apa lagi yang boleh kacau khusyuk dia. Yang boleh kacau khusyuk kan. Jadi supaya tak kacau ni dia kata apa? Tengok tempat sujud je. Maka demikian itulah disuruh syarak ke hati orang seseorang itu. Kerana dengan yang demikian itu seseorang beradab pada Tuhannya. Beradablah. Kita bila kita sembahyang kita tengok di tempat sujud aja kita beradab. Ada hadis tuan kita tengok dalam Bukhari ada dalam Muslim pun ada. Nabi larang orang yang sembahyang tengok ke langit. Kan sampai Nabi kata apa? Kalau sekiranya satu orang tu sembahyang tengok ke langit, Allah akan merampas penglihatannya daripada matanya. Merampas maksudnya huraian dalam hadis tu dia kata apa? Allah akan butakan mata dia. Awak salah sangatkah kita sembahyang kita tengok naik ke langit? Salah sangatkah? Salah dia pasal apa? Pasal dia melambangkan tidak sopan kita dengan Allah. Kan? Kita lah kita bercakap dengan orang kalau kita tunduk bawah makna kita hormat dia. Kita bercakap dengan dia kita duduk naik tengok kata kita tak hormat dia. Kalau dengan orang pun kan orang anggap perlakuan itu tidak hormat, nikah pula dengan Allah lebih lagi lah nampak tak hormat. Maka dia kata beradab kita dengan Tuhan. Bukankah sembahyang itu perhubungan kita hamba dengan Tuhan? Maka barang siapa tahqiq ia dengan perhubungan di dalam sembahyang, nescaya terang menerang tempat terbit tajalli Allah, maka khusyuk dia. Bila kita jaga ni adab kita dalam sembahyang ni, adab kita dengan Tuhan kita jaga, Allah akan mentajallikan nurnya. Dia akan bagi mai dekat kita nur dia. Dan orang yang khusyuk itu telah disebut oleh Quran akan dia akan mendapat kemenangan dengan sebab khusyuknya itu. Siapa dapat khusyuk tu, Allah akan bagi dekat dia kemenangan. Firman Allah, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Sesungguhnya mendapat menang segala orang yang mukmin, yakni orang yang dalam sembahyang mereka itu khusyuk mereka. Artinya takut mereka kepada Allah. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, wa tadarru'un wa tamassud, dan berbuat rendah diri dan menghina diri, dan buat tetap dan tenang hati, dan tiada rupa susah dan kacau bilang. Dalam sembahyang itu biarlah kita ni tadarru'. Tadarru' ni maksudnya kita ni kita flat diri kita ni, rendah di depan Tuhan, hina diri kita di depan Tuhan. Wa tamaskun, dan yang tu kata sakinah, sakinah tu tenang, bagi hati kita tenang. Dia kata dalam sembahyang, wa tuqni'u yadayka yaqulu tarfa'uhuma ila rabbik mustaqbilan bi buqunihima wajhak. Ha, yang ni adab doa juga baik. Dan engkau tadahkan tangan engkau ketika berdoa, berkata ia mengangkat engkau akan kedua tangan itu minta doa kepada Tuhan, hal keadaannya dihadapkan dua tapak tangan ke muka engkau. Ha, itu sunnah doa macam tu. Sunnah doa ni angkat tangan, dua tapak tangan ni rapat, dan butun ni, butun ni maksud perut. Perut tapak tangan ni mengiringi muka. Itu sunnah. Kita tengok style doa pun macam-macam. Ada yang lagu tu yang buka. Mungkin dia minta banyak pun. Tapi tak, bila buat lagu tu sikit. Banyak dia ngerik ni sikit, balik ni sikit. Bila buat lagu tu, rasa banyak lagi. Kan? Ya ada lagi satu style dia lagu angkat lagu tu, lagu duk buat macam tu, lagu duk panggil duit sambil doa tu ninja nak minta. Style ni yang kata style. Dan style yang paling tak logis ke dia apa? Pakai tak tangan dia lutut begitu ya. Lagu macam nak minta ke tak mau minta dia ni. Kan? Sunnahnya macam mana? Jadi, mengiringi muka. Kalau tuan-tuan baca hadis menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa dia paling kuat masa bila? Di Arafah. Kalau kita baca hadis tentang haji Nabi, tentang Nabi buat haji ketika di Arafah, ketika menjelang maghrib, itu time paling mustajab doa. Hadis yang menceritakan Nabi berdoa di Arafah ni ketika nak masuk maghrib tu, dekat nak masuk maghrib lagi berapa minit tu Nabi doa. Hadis tu kata Nabi angkat dua tangan dia mengiringi muka dia sampai sahabat boleh nampak putih ketiak Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi doa ni menangis-nangis di Arafah. Bagi siapa yang pergi dah haji dan dia terlepas time tu, pindah dah pergi lagi. Dia ada angle-angle dalam ibadat haji ni yang jangan miss. jangan miss tempat-tempat yang kadang-kadang tidak di apa, dalam kursus haji depa tak emphasize benda ni. Depa tak emphasize benda tu. Benda tu dia selekoh-selekoh. Selekoh maut dia panggil, yang Nabi tak lepas benda tu. Nah. Bila nak berdoa waktu kita melontar di ketiga-tiga jamrah di Mina tu, Nabi berdoa masa bila? Di balon doa tiap-tiap kali duk melontar aja di Jamratul Ula doa, Jamratul Usta doa, Jamratul Aqabah doa, adakah macam tu? Hadis cerita macam mana? Bila yang Nabi doa? Kita kalau boleh sebelum pi tu, satu gambaran yang clear kita dapat. Macam mana Nabi buat? Sedaya mungkin kita try pun. Tak boleh dapat 100% pun, 85% pun dah kira okey. Ha? 85% kita dapat. Bila di sana, waktu kita buat benda tu, dalam hati kita, dalam kepala kita tahu. Ini aku pernah mengaji dulu, aku pernah dengar hadis Nabi buat macam ni. Kita buat. So, kita balik itu, kita balik dengan membawa haji kita yang kita rasa puas. Puas rasa aku buat ni, takat mana yang aku duduk mengaji, hadis yang aku duduk dengar, aku buat. Alhamdulillah. Itu importantnya kita mengaji supaya kita dapat satu yang jelas tentang satu-satu ibadat sebelum kita buat ibadat itu. Ha, sama macam puasa pun sama. Kita nak tahu exact. Banyak masalah dalam puasa ni yang nak kena tahu secara pasti. Kena clear betul-betul. Ha, sikitnya pasal aja. Pasal apa dia selesema. Bila main bulan puasa ni dia selesema. Dia bila selesema kahak banyak. Bila kahak banyak dia tertelan kahak. Dia dulu jadi rimah lah. Batal. Kata ni puasa aku hari ni, aku rasa macam tertelan dah kahak tadi. Benar-benar macam tu. So macam mana nak troubleshoot problem tu apabila jadi, sedangkan kita dua ada dah dalam ibadat tu. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ini benda-benda dia. So dia bagi tahu kata, di antara adab doa itu apa dia? Dan engkau tagahkan tangan engkau. Dan berkata, ya, mengangkat engkau akan dua tangan itu minta doa kepada Tuhan. Hal keadaannya, dihadapkan dua tapak tangan ke muka engkau. Watakul, ya Rab, ya Rab. Dan engkau kata, wahai Tuhan, wahai Tuhanku. Adalah mendadah tangan itu bukannya di dalam semayang. Ini hadisnya cerita dah hadis semayang dah. Kita doa lepas daripada semayang. Bahkan kemudian daripada sembahyang. Maka jadilah maknanya buat khusyuk dan tadarruk dan juga sukun di dalam sembahyang itu. Maka kemudian daripada selesai memberi salam, janganlah langsung bangkit daripada tingkat sembahyang itu. Bahkan mintalah apa-apa yang baik yang tiada dilarang kepadanya. Dan katalah, ya Tuhanku, ya Tuhanku, sehingga ke akhirnya. Itu dia adab. Ha, bila habis bagi salam, wirid kita baca dalam mukadimah tadi. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, apa semua. Buat apa-apa yang Nabi buat tu, kemudian diakhiri dengan doa. Maka jangan buat tidak minta kepada Tuhan. Kerana yang demikian itu rugi. Dan bukankah sudah menyembah Allah, maka mohonlah apa-apa kepadanya. Tuhan marah kalau kita tak minta kepada dia. Tuhan marah. Ambul, menyombong kita ni. Seolah-olah kita satu orang yang sabar cukup. Sehingga tak perlu lagi kita minta apa-apa kepada Allah. Setidak-tidaknya minta ampun. Kita dosa banyak. Setidak-tidaknya minta ampun. Maka memohon itu disuruh. Dan sabda Nabi SAW, وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكْ فَهُوَ كَذَا وَكَذَا. Nabi kata, ada barang siapa yang tidak buat seperti mana yang demikian itu. Ha, dia tak berdoa lepas sembahyang dan sebagainya. Maka ia itu begian-begian. Dia kata, pada satu riwayat, dia kata, وَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكْ فَهِيَ خِدَاجْ. Barang siapa tidak buat yang demikian itu, yakni tidak khusyuk, tidak khudu', tidak tadarruk dan tidak minta doa lepas sembahyang, maka ia sembahyangnya kurang sempurna akan pahalanya. Dia kata tak cantik dia ni. Kata At-Tirmizi, dan telah berkata Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Bukhari yang kita duk baca riwayat Al-Bukhari. Al-Bukhari itu nama dia Muhammad bin Ismail, itu nama dia. Dan bermula hadis Al-Layth bin Sa'ad itu lebih asah daripada hadis Syu'bah. Nah, wallahu a'lam. Lepas ini insya-Allah kita ada satu lagi kuliah sebelum puasa. Kita akan masuk tajuk fi karahiyati tashbih bainal asabi' fi salat. Cerita tentang ni apa? Cross jari di dalam hidup seharian kita, dalam semayang ataupun dalam hidup seharian kita, boleh ke tak boleh hidup buat macam tu. Kemudian dia akan masuk fi tulil qiyam fi salat. Cerita tentang semayang ni mana lebih baik. Banyak rakaat ke lebih baik ataupun kurang rakaat tetapi berdirinya lama. Mana lebih baik? Kan setengah macam hari ni orang duk bincang dari segi kualiti dengan kuantiti. Mana lebih baik? Benda yang berkualiti ke baik ataupun kuantiti dia bagi banyak itu lebih baik. Ha. Dalam apa ibadat pun ada. Cerita tentang fi qulil qiyam fi salat. Jadi cerita berdiri lama itu lebih baik ataupun banyak rakaat itu lebih baik. Dia akan bincang itu. Kemudian dia kata fi kasrati rukuk wa sujud. Ha, cerita tentang orang sembahyang banyak. Sembahyang banyak. Lepas maghrib nak sembahyang isya. Ha, sementara kuliah nak mula tu duduk sembahyang. Sembahyang dua rakaat, tak lagi dua rakaat, tak lagi dua rakaat. Sembahyang apa orang kata? Sampai kuliah dah start dah dia duduk sembahyang lagi. Dua rakaat lagi, dua rakaat. Baikkah perbuatan dia tu ataupun dia berhenti sembahyang hak dua kali banyak tu dengan kuliah ke hak mana lebih baik? Saya pergi mengajar, saya pergi ceramah di satu tempat. Ceramah lepas maghrib. Tengah duk ceramah masuk Aisyah. Bila masuk Aisyah bangkit satu geng ni. Lebih kurang dalam 5-16 orang bangkit pergi sembahyang Aisyah di belakang. Kita duk ceramah ni. Masuk duk Aisyah tu dia bangkit pergi sepuak duk belakang tu 5-16 orang sembahyang dia tu. Membaca beras kita duduk ceramah dia duduk baca beras semayang kacau ya. Yang kacau ini benda-benda macam ni dia perlu kepada pencerahan dan yang boleh mencerahkan benda ni ialah ilmu daripada Quran dan hadis Nabi. Kemudian fil qatlil hayyah wal aqrab fi salat, tajuk yang akan datang insyaAllah ialah cerita tengah-tengah duduk semayang al hayyah ulang main wal aqrab ataupun satu skorpion kalau jengking dia topah main kat kita macam mana kita nak buat lagu nak doa minta bagi dia simpang daripada kita ke semayang masuk dalam kain ke apa kata dia dia kacau dia mula nak kacau kan dia nampak lipan bawah ini satu macam yang dia pun nak main boleh semayang ni ke nampak ok dia pergi belah kiri tak apa pergi kiri tak kira U-turn balik main ikut belakang tak kira. Okay. Baik, Islam suruh buat apa? Bila kita menghadapi apa keadaan itu, Islam suruh buat apa? Dia kata, ha, fi qatlil hayyah wal aqrab. Dia akan cerita detail macam mana nak hadapi benda tu. Kemudian fi sajdati sahwi qabla taslim. Tentang apa bila sembahyang berlaku kelupaan. Maka ditampung kelupaan itu dengan sujud sahwi. Bagaimana nak buat sujud sahwi itu? Dan hadis itu juga secara tidak langsung dia akan cerita dekat kita Nabi pun terlupa. Allah mentakdirkan Nabi terlupa satu apa dia atas sifat atas kapasiti Nabi sebagai manusia. Manusia boleh lupa. Yang kedua sebagai satu pengajaran kepada kita umat dia. Ha, so kita tak boleh kata Nabi ini pun apa no. Bukan. Ha? Ditakdirkan Allah Nabi lupa satu nak membuktikan Nabi itu manusia. Dan yang kedua pengajaran kat kita. So bila jadi kat kita, kita tahu nak buat macam mana. Sebab pernah jadi kepada Nabi SAW. Ha? Mudah-mudahan kita akan dan tengok tajuk-tajuk ni sebelum kita main puasa. Ha? Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surat Al-Fatihah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.